Yuk langsung aja kita simak bersama yang satu ini bersama Metro. Ya, Neko, Neko. Hanya kasih dan sayang nan murni demi kemanusiaan pasti abadi dalam jiwa. Takkan sirna selamanya. Kopi panas, kopi panas. Banyak orang mengira cintanya tak berubah. Banyak orang yang mengira. Banyak orang bermimpi cintanya kan abadi. Banyak orang yang bermimpi. Padahal cinta manusia kan ada batasnya. Pastikan ada batasnya. Tapi kasih dan sayang itulah yang abadi. Kasih yang murni sejati. Cinta memang menggila pada awan kisah asmara. Berjuta kata, sejuta rasa menghiasi permulaan cinta. Semuanya di dunia terasa indah, seakan itu tak pernah ada masalah. Oh, oh, oh, oh. Begitu cinta membutakan dan membuat orang lari dari kenyataan. Tapi kasih kan sayang itulah yang abadi, kasih yang murni sejati. Kadar cinta bisa berubah sejalan dengan perjalanan masa. Bahkan cinta bisa berganti dengan perasaan benci karena berjuta janji. Tepati karena dikhianati dan disakiti. Oh, oh, begitulah pekanya cinta terhadap segala perilaku manusia. Tapi kasih dan sayang itulah yang abadi, kasih yang murni sejati. Tepuk tangan dong.